channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa channel YouTube Krisna Oi, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Pemirsa, kembali kami akan menyajikan konten seni budaya, khususnya Kuda Rengong, bersama grup Sari Endah Ciasem yang saat ini sedang manggung di acara hajatan Desa Cipela, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang. Untuk itu mari kita sama-sama saksikan. menjaga seni budaya menjadi tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk memelihara, merawat seni budaya kita sebagai ciri suatu bangsa. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan konten ini. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan segera undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Konten channel Krisna Eui diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krisna Eui, kemasan lokal menggetarkan dunia.